كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Jemaah suri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-96 dan setelahnya dari surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala memberikan janji bagi siapapun yang beriman dan bertakwa kepadanya dengan limpahan keberkahan. Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya saja penduduk negeri tersebut amanu wattaqau, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, membenarkan rasul yang diutus kepada mereka, menjalankan syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, wattaqau dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna alaihim barakatin minas sama, maka kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan untuk mereka dari langit. Keberkahan dari langit dengan diturunkannya hujan, diturunkannya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ardh, dan kami bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan dari tanah, dari bumi ini, dimudahkan untuk mereka limpahan rezeki yang luar biasa seandainya mereka beriman. Maka inilah yang Allah janjikan, dan janji Allah Subhanahu wa taala pasti adanya. Baik, keberkahan dikatakan oleh para ulama kita al-barakatu hiya subutul khairil ilahiyyati fi syai, tetapnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu. Yani ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki berupa harta benda, maka harta benda itu diperoleh dengan cara yang halal, disalurkan di tempat-tempat yang diperintahkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dimanfaatkan untuk kebaikan, itulah keberkahan. Bukan ditengok dari sisi banyaknya saja. Boleh jadi harta benda melimpah tapi tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi yang sederhana rezekinya tapi dengan cara yang halal dan dimanfaatkan untuk kebaikan, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subutul khairil lahiyati bisyai. Demikian juga umur, seandainya Allah memberkahi umur seseorang, maka dimanfaatkan umur itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang berkah dan seterusnya. Keberkahan ditengok dari bagaimana kita memanfaatkan nikmat itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah pasti. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama, keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka berdusta. Mereka mendustakan kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami justru azab mereka karena dosa-dosa mereka, maksiat yang mereka lakukan. Ini sudah menjadi satu kesatuan. Siapa yang beriman dan bertakwa, soleh, keberkahan untuk mereka. Siapa yang bermaksiat dan dosa, maka azab untuk mereka. Barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, apa amina ahlul qura ayatihum ba'suna bayata wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu mereka merasa aman untuk datangnya azab kami dalam kondisi mereka tidur di malam hari? Subhanallah. Dalam kondisi mereka tentunya lengah. Orang tidur tidak mendengar sesuatu, tidak melihat sesuatu, tidak merasakan sesuatu. Tidur ya tidur. Karena tidur adalah saudaranya kematian. An-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Wallahu musta'an. Dan Allah menamakannya dengan kematian memang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wan-nahar wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar." Dialah Allah yang mewafatkan kalian di malam hari dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan di siang hari. Baik. Dan juga hadis berupa doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu kita bangkit dari tempat tidur kita, terjaga kita dari tidur kita, kita berdoa dan memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kami setelah kematiannya. Barakallahu fiikum, dan tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisinya kita akan dibangkitkan. Apakah mereka merasa aman? Penduduk negeri ini merasa aman untuk datangnya kepada mereka azab kami di waktu mereka sangat lengah, yakni pada saat mereka tidur di malam hari. Baik. Dada hilang, dada usaha yang bisa mereka lakukan. Awamin ahlul qura ayatihum ba'suna duha wa hum yal'abun. Atau apakah mereka merasa aman untuk datang kepada mereka azab kami di waktu duha? Baik, wa hum yal'abun, dalam kondisi mereka bermain-main. Subhanallah. Baik. Untuk menolak bala. Bala ini akan tertolak ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya kalian wahai umat Muhammad ada jaminan keamanan untuk tidak diturunkannya azab kepada kalian. Dua. Dua jaminan keamanan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengazab mereka, wahai Rasul, umatmu, Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau masih berada di tengah-tengah mereka. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab mereka selama mereka mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan diwafatkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tinggal satu penolak bala, yakni istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Azab akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diturunkan adalah keberkahan. Sebagaimana ayat ini. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Ketika mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka yang diturunkan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika ketika mereka melakukan maksiat dan dosa, maka yang justru diturunkan adalah bala, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Afa aminu makrallah. Dosa yang mereka lakukan adalah dosa tersendiri. Dan al-amnu min makrillah, dosa tersendiri yang lain. Al-amnu min makrillah, merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, juga dosa tersendiri selain dosa yang mereka lakukan. Baik. Apa aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun. dan tidak ada yang merasa aman dari makar adab Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang merugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap beliau melihat awan yang hitam, barakallahu fikum, beliau merasa cemas, khawatir jangan-jangan adab yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecemasan yang ada pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hilang ketika yang turun memang adalah hujan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Barakallahu fikum. Ketika turun hujan barulah nampak cerah ceria Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ternyata yang diturunkan adalah hujan. Karena boleh jadi awan hitam ini adalah azab yang Allah Subhanahu wa taala kirim sebagaimana Allah telah mengirim awan yang sama dan serupa kepada umat-umat terdahulu. Ternyata mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Awan yang sedianya membawa tiup angin segar disertai dengan hujan, ternyata awan yang datang kepada umat-umat terdahulu awan yang hitam. Mereka mengatakan hadza aridum mumtiruna. Kata Allah, bal huwa mastajaltum bih fihi fi harihun adabun adzim. Ketika mereka melihat adab, melihat awan yang sangat hitam, mereka pun mengatakan ini adalah awan yang akan menurunkan hujan untuk kami. Kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan justru inilah yang kalian minta untuk dipercepat. Yani adab Allah Subhanahu wa taala yang kalian tantang untuk didatangkan. Berihum biha adabun alim, angin yang ada padanya azab yang sangat pedih. Barakallahu fikum. Maka kesimpulannya dari ayat-ayat yang kita baca, siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah turunkan untuknya keberkahan, dan siapa yang berbuat maksiat dan dosa maka Allah akan turunkan untuknya azab, waliyadz billah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.